Ada apa? Kertas bisa langsung boleh, kalau langsung karena nggak tahu jawabannya mau apa. Ada apa? Pasar kan disebutkan tadi, sudah saya sebutkan tadi, boleh, boleh pindahkan di kios antum di pasar tadi, jual di kios, kalau nggak punya kios pindahkan keluar pasar, sudah saya sebutkan, mungkin ada yang luput dari antum, kios tadi, pemasar kamar kios, iya kios tadi, wallahu a'lam bissawab. Murah paha tadi. Nah terus boleh. Kalau seandainya, iya, kan berandai-andai kan. Kalau seandainya ada pihak bank melakukan transaksi dengan nasabah, subhanallah syar'i, tidak ada batasnya perkara yang mungkar. Yang dianggap itu akadnya, bukan lembaganya. Kenapa kok bank langsung dikatakan lembaga yang gak beres? Karena hampir semuanya gak beres. Dan jadi masyhur, ma'ruf bank, lah bank ribawi. Kok ada bank syar'i digaji? Ternyata sama saja, bahkan lebih berat urusannya para muslim. Nah, di perakad, bukan dekat dengan lembaga. Cuman ketika ada seperti itu harus dikaji mendetail. Dibongkar semuanya, khawatir ada yang disembunyikan itu loh. Ini harus suudon. Kenapa harus suudon? Anda lembaga ribawi. Kok mengeluarkan sebuah sistem dikaji kok genah ya? Bagus ya. Jangan langsung iya kan? Sebentar, tanya dulu. Dari sisi banyak sisi kamu tanya. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Terus sampai mendetail tahun tuntas semuanya kok aman? Silakan. Sama-sama. Tapi itu berandai-andai. Sampai sekarang belum ada. Kan andai-andai kan? Sampai sekarang belum ada para guru. Hah? Barangnya mana? Di nota, terus kamu jual setelah itu, nggak bisa. Ini pas bukan notanya, tapi barangnya. Barangnya ambil dari mobilnya dia, pindahkan ke mobilnya antum. Paham ya? Baru kamu jual. Baik, 5 orang bersepakat mengadakan arisan emas dengan ketentuan sebagai berikut. Putaran pertama, jika harga emas 500 ribu, maka masing-masing stok 100 ribu. Putaran kedua, jika harga emas 550 ribu, maka masing-masing stok 110 ribu. Putaran ketiga, harga emas 490 ribu, maka masing-masing stok 98 ribu. Demikian seterusnya, nesaran fluktuatif dibagi rata menyesuaikan nilai emas bagaimana hukumnya. Perjelaskan keadaannya boleh. Dikatakan setorannya sama juga menerima dengan jumlah yang sama. Yang ini boleh ala qaul. Ala qaul barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Al adzan adzan. Monggo adzan dulu. ini kohol. Baik, barakallahu fikum. Ada yang tanya, jika seseorang membeli sebuah toko plus barang-barangnya, apakah perlu dipindahkan ataukah dikosongkan? Jawabannya, nggak mungkin kamu pindahkan tokonya kamu sekarang. Dikosongkan dari pemiliknya. Arti pemiliknya nggak di situ, biasanya diserahkan apa? Kunci tokonya. Ada sertifikat, diserahkan sertifikat tokonya. Barakallahu fikum. Kalau saya jual rumah, ternyata pembeli membayar uang lewat pinjaman bank. Apakah saya boleh menjual rumah tersebut dengan uang dari bank padahal saya tidak terlibat atau berlepas diri dari bank tersebut? Tergantung. Kalau antum tidak tahu dan tidak boleh cari tahu, tidak ada masalah. Itu dia yang tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau antum tahu, maka tidak boleh. Termasuk tahu adalah ismi wal. Tahu tidak? Kalau kamu tahu biasanya, nanti kamu juga diminta andil. Seperti semacam kayak akad jual belinya, atau bahkan mungkin KTP antum barangkali. Itu ada usul ta'awun, ada ismul udwan. Tapi kalau antum gak tahu, gak ada masalah. Jangan cari tahu. Takalluf, itu gak boleh. Tapi kalau ngomong, maaf ya, nanti ada dari pihak bank kemari, mau bikin seremonial, apa gitu, karena saya menggunakan pihak bank. Maaf pak, batal. Duh, kenapa? Oke, bang ngomong-ngomong. Dan memang harus ngomong. Di zaman sekarang bank gak bakal mau. Kalau nasabahnya seperti itu gak bakal mau. Dia harus tunjukkan mana penjualnya kamu, mana rumahnya dia. Kalau enggak kan khawatir bank dibodohi sama kamu. Itu repotnya. Dipaham ya? Ini paham. Nah, barakallahu. Ini sudah disebutkan ya, Pak. Labas. Apa hukum membayar atau menagih atau mengingatkan hutang yang kebetulan dalam keadaan ada di masjid? Apakah larangan jual beli di masjid? Tidak. Tidak termasuk dan diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Hehehe. Hutang, hutang. Bayar, bayar, bayar. Atau apa ya kita di utang yang kemarin itu diperbolehkan dikarenakan nas khusus dalam bab ini dari hadisnya Rasulullah. Ini saya pernah saya sebutkan sebelumnya ketika pembahasan sebelumnya yang dilarang dikarenakan tempat jual beli di mana di masjid dikecualikan apa ya Pak? Menagih utang, bayar utang dan sebagainya. Apa hukumnya, bagaimana hukum membeli barang di mall? Mall itu bahasa Latin, Inggris. Bahasa Arabnya apa? Sukun. Apa Indonesianya? Pasar. Cuman kalau mall, identik dengan pasar modern yang besar. Mall itu pasar. Mall. Sukun. Hah? Paham ya? Pasar. Apa hukum beli barang di pasar? Ya mau beli di mana lagi? Tapi kalau dengan makna yang ma'ruf sekarang yang namanya mall, kan mall-mall besar gitu ya. Ada di sini apa nih? Apa yang di Tegal ini? Pasifik, ada lagi. Kita mall. Transmart. Mana nih? Jogja. Ada lagi. Al-Bahim yang itu ada. Mall. Kalau Indomaret namanya apa? Minimarket. Kan gitu ya. Nah, itu mall yang khusus itu ya, mallnya. Jawabannya adalah yang pertama memang barang yang kamu cari ada di sana. Baik. Atau yang kedua, mallnya itu tidak kotor. Dalam tanda kutip. Paham ya? Ya enggak mesti harus perunya sih, artinya secara umum itu kotor, maka jangan. Atau sebagai tempat-tempat yang kotor, maka jangan. Di tempat yang lain. Paham enggak? Tapi kalau secara umum tidak ada masalah, bisa antum siasati, labas antum ke sana untuk hajatnya antum beli sebuah barang, kemudian selesai. Difahami kan? Antum pakai biasa aja, antum sarung-sarung, coba-coba, dan kemudian masuk ke mall pakai jubah, apa yang antum pakai kaos oblong gitu toh, Jangan tunjukkan diri kamu sebagai seorang muslim. Biasa saja. Mau mereka aja gitu aja berani. Mau sama tuh enggak berani. Nanti aja. Hah? Cuek aja. Emang mau punya kamu sendiri apa? Santai aja. Selesai sudah. Hajat saja. Jangan kemudian senang ke mall. Ngapain? Mau makan menduan di mall. La ilaha illallah. Di rumah banyak ya. Mau ngapain anak kepengin mochi di mall? Berarti bukan hajat. Itu namanya apa nih? Nuzhah rafahiyah. Kemewahan dan segala macam. Ini enggak. Jadi atau ketika maulnya maunya kotor. Jangan. Atau apa yang namakan kotor kan? Apa kotor itu? Segitulah kapanya ya. Itu ada. Ada. Beberapa mall itu ada. Kalau di Tegal saya belum tahu. Masih aman Tegal saya. Hah? Masih aman. Ya walaupun sudah mulai begitu, cuman saya jadi pasti lah. Yang ada informasi, karena juga karena nggak tahu, oh, begitu, akhirnya keluar lagi, itu banyak di Surabaya. Surabaya, waduh, itu kayak bukan di mall. Allah besar. Jangan teruskan. Yang itu langsung pergi cari yang lain. Karena yakin para yang antum cari ada di tempat yang lain. Nah, gitu ya. Saya mengatakan hajat itu salat hajat. Hajat apa? Beli barang apa cuci mata? Allah. Dipahami insyaallah ya? Bolehkah jual beli sistem lelang yang memenangkan lelang tersebut menjual barangnya di tempat lelang tersebut? Kalau yang punya barang beli jual di situ ya betul, jadi itu dia jualan. Tapi yang menang lelang tidak boleh, dia harus pindahkan ke tempat yang lain. Sama dengan pembahasan tadi, dipahami insyaallah ya? Barakallahu fiik. Nah, sebenarnya bagus. Ini dimasukkan dalam masalah berikutnya terkait dengan masalah qabdh. Dia harus keluarkan barang dari tempat lelang di kiosnya dia, tokonya dia, atau gudangnya dia, atau rumahnya dia, tempat yang lain, baru kemudian dia jual kembali hasil menang lelang tadi. Baru terkait dengan lelang, warahmatullahi wabarakatuh, di Pak Sumaren ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Masih ingat ya, tolong dibuka kembali filenya. Itu gimana nih? Kalau pedagangnya yang datang ke kios kita gimana? Maksudnya kita punya kios. Dagangnya ke kios kita, nawarkan barangnya. Ya sudah, bagus itu. Sudah ada transaksi, dia dari mobilnya barang. Ya sudah, masukkan ke kios, lalu jual lagi di situ. Gimana? Bagus itu. Punya kamu sendiri, barangnya kamu sendiri. Difahami sama ya? Itu biasa begitu, yang punya toko-toko begitu biasanya ditetangi oleh para apa namanya seller-seller. Ada seorang ikhwah yang punya utang sama saya, yang punya utang sama. Apakah saya memilih bersifat halim bukan khalim? Jangan K sama H. Khalim, tapi halim, ya. Jangan mengikhlaskan karena sudah pernah set kurs, namun masih belum bisa melunasi. Ini bukan pembahasan halim. Ini pembahasan namanya ta'awun. Kalau antum pandang atau melihat dia tadi itu orang yang nggak mampu, ailit, susah untuk bayar, nah jadi orang baik, maafkan. Semoga antum dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu bukan namanya hilm. Hilm itu kalau antum didzalimi sama orang lain gitu. Ini enggak ada yang mendzalimi antum. Tapi kalau misalkan orangnya itu mampu, tapi orangnya kayak gitu sedangkan formolong, ini perlu dikasih tunjukkan ketegasan. Bayar. Nah, bahkan bisa dituntut kalau misalkan besar atau antum sangat khusus. Apa hukumnya mengambil voucher gratis ongkir pada jual beli online? Voucher. Maksudnya gimana? Antum online dapat vouchernya. Terus sih, nanti ketika antum beli lagi barang berikutnya, sertakan voucher ini gratis ongkir gitu. Betul ya? Ngono. Hah? Ini kalau hadiah langsung laba. Kalau diundi jangan. Paham tidak? Kalau pakai diundi jangan ikut. Kalau langsung laba. Antum pesan barang A, kirim barang sudah ada voucher di situ. Ya sudah. Ya segini antum hadiah langsung. Nah, ketika nanti antum beli barang berikutnya, sertakan ini. Bebas ongkir. Adalah diundi jangan. Yang saya dapati di tempat saya di Sidayu itu ada apotek. Ya, dia menyiapkan langsung hadiah langsung kertas yang dilipat di sebuah apa namanya sedotan itu segini-gini itu. Beli berapa obatnya silakan ambil satu biji. Dalamnya ada berisikan hadiah. Voucher, bahkan ada yang lain dipasang tuh hadiahnya. Macam-macam. Kulkas, TV, segala macamnya. Hah? Sudah. Antum beli, silakan Pak, ambil satu. Antum beli obat berapa? Ambil satu. Ambil satu. Voucher Rp1.000. Ya udah dia langsung. Kalau antum mau simpan, pas beli obat lagi yang berikutnya, tunjukkan vouchernya. Karena tambah di uang. Dapat TV. Aduh, repot sih kita dapat TV. Terus biye. Terus biye. Eh? Diambil, jual gitu. Nggak boleh kamu jual TV. Ambil, bantingin. Alhamdulillah itu. Karena nggak boleh kamu jual. Kamu jual TV, jual perkara yang haram dalam kota orang lain. Ambil, sudah. Nanti coba bantingin. Nah, supaya yang lain nggak dapat hadiah tadi. Kulkas, alhamdulillah, manfaatkan. Nah, gitu ya, cara kulkas itu. Bolehkah kita membeli program sembako murah milik orang kafir? Masya Allah. Selama tidak ada terlibat apa-apa dan tidak terfitnah dengan itu, laba semata-mata duniawi boleh dengan non-muslim. Jadi paham ya? Harapkan. Yang ketika itu belanja di mal-mal segala macam ada diskon itu punya siapa malnya? Kebanyakan punya siapa ini? Harapkan itu. Non-muslim. Terus biye. Ya itu beli kan yang tadi itu. Selama itu murni jual beli duniawi laba. Tidak ada sedikit pun efek pada antum. Kalau antum terfitnah, punya antum jadi murtad, auzubillah jangan. Nah, terkait dengan orang lain yang dikhawatirkan ke arah sini, diwaspadai. Awas Pak, jangan sampai terkena misi mereka. Itu diantara cara misionaris untuk memurtadkan kaum muslim. Selama tidak ada itunya, laba. Itu ma'amalah duniawi semata barat. Belok sedikit. Bolehkah kita menanyakan uang belanja yang sudah diberikan kepada istri untuk mengetahui berapa kemampuan atau pengeluaran tiap bulannya? Ini kayaknya pengantin baru. Iya, pengantin baru kayaknya. Karena belum berpengalaman kayaknya. Yang pengantin lama tuh ngerti ya, gini nih, ngerti, paham dia dari keseharian gitu ya. Tahu sebulan habis sekian. Sekian, sekian. Kayak gitu ya. Tahu. Tahu enggak? Okay. Ini pengantin baru. Jawabnya boleh-boleh saja. Yang penting bukan dalam rangka untuk seubah. Sekedar tahu habisnya berapa. Sama antum kasih. Ini pengantin baru ini. Atau anak satu. Antum kasih uang 1 juta. Kan dia putar tanjakan. Ya, pas tengah bulan tanya, "Dek, uangnya tinggal berapa?" Oh, antum mas tinggal 100. Tinggal 100. Antum perhatikan sehari-hari enggak ada yang mewah sih. Normal aja, biasa gitu. 100. Jadi antum perhatikan 100 itu untuk setengah bulan. Nah, gitu ya. Setengah bulan. Nanti antum kasih lagi tambah 800. Ini tambah lagi 800. Jadi berapa? 100 kan untuk sampai akhir bulan. Labah sendiri, enggak ada masalah untuk menambah wawasan rumah tangga. Labah. Dan untuk suudzon enggak boleh. Enggak boleh. Atau untuk menanyakan barangkali habis gitu. Masyaallah antum laki-laki yang khair gitu ya, Pak. Luar biasa. Nah, selama itu kebutuhan dan enggak berlebihan, silakan, enggak ada masalah. Anaknya kamu misalkan 5, 6, 7. Barakallahu fiik. Terima kasih. Nih, bleng, 2 juta. Jalan. Hah? Ya, ada 5, 6 sekam gitu tanya. Tinggal berapa uangnya? Bukan suudzon, untuk siap tambahi lagi kalau kurang, gitu loh. Anu, tinggal 200. Kona. Berarti ini 1 minggu 1,8 juta. Ya makul anak-anak 7. Iya kan, anak 7 macam-macam kan kebutuhannya. Nah, itu untuk apa itu? Ya semuanya. Bukan untuk makan minum toh. Enggak, ya untuk makan, ya minum, ya jajannya anak, ya sabunnya segala macamnya, oh semuanya. Ya makul. Makul ya. Nah, anak itu lagi 1,8 sepekan. Sudah. Jadi kan bisa berapa ini? 2 juta. Kamu kasih lagi. Oh, 200. Kamu kasih. Nih, 1,6. Pekan berikutnya. 1,8. Kalian lagi dengan berapa? Masih ada, Mas. Dengan 100. Wah, gimana ini? Atau irit nih. Kok bisa irit? Ya kan, di awal bulan pengeluaran besar tadi itu. Kalau tengah bulan, lebih irit. Karena tidak ada keperluan yang besar. Nah, jadi, dengan berapa ini? 100. Tambah lagi. Nih, 1,7. Untuk pekan berikutnya lagi. Tanya lagi. Dengan berapa nih? Habis. Cukup habis. Pas 1,8. Ya sudah. Ini 1,8 lagi. Berarti anda bisa estimasi setiap pekan 1,8. Dikalikan 4. Berapa? 7,3. Ya, 7,4. Ya, 7,2. Jadi antum selama 4 pekan 7,2. Loh, ya mungkin aja namanya juga kebutuhan semuanya kok. Nah, itu di luar yang lainnya, di luar ngurusi motornya antum, antum punya motor, antum punya yang lain-lainnya, belum terkait dengan pas kepengin belikan baju baru atau terkait dengan kepengin makan bersama di suatu Tegal ini. Ini ada orang senggol segala macam, jangan gitu ya, itu lain pembahasan. Aku pengen nyate, itu pembahasan lain. 7,2. Dan siapkan saja dan lain-lain total 8 juta selama setiap anak 7. Nah, kok antum Masya Allah punya kemampuan lebih. Wah, uang saya masih banyak, sebulan saya bisa menghasilkan 15 juta, masih 8 juta, sisa berapa? 7. Anak 7, kalau saya tambah satu lagi, masih mungkin. Nah, gitu loh. Tidak terlepas saja, masih mungkin. Maka saya termasuk orang yang mampu. Sanggup secara apa? Nafkah. Apakah saya bisa adil terkait dengan pembagian jatah malam dan tempat tinggal? Bisa, maju. Bismillah. Aku bilang sama istri kamu, ajak khawatir. Perlu piro, Pak? Sakai. Ya, gitu. Perempuan dan ikhwan, satu kuncinya. Hanya itu. Antum bereskan semua yang satu ini, beres. Dan apa yang selama ini antum kasihkan sama dia, enggak ada yang berubah. Lancar itu. Paham ya? Cintanya enggak berubah, perhatiannya enggak berubah, semuanya enggak berubah. Sikap enggak ada yang berubah, masih utuh. Plus ininya itu lancar. Itu lancar. Ya, aman insyaallah. Antum nambah lagi enggak bakal banyak reaksi. Ada sedikit biasa. Nah itu untuk menuju ke sananya itu yang susah. Nah gitu ya. Nah, yang punya fulus-fulus, ya Allah, saya berfulus. Bisur'ah. Ini sunnah ya. Barakallahu. Bagaimana komisinya maklar, maklar tanah atau rumah kalau yang membeli dari uang bank, halal apa haram? Kalau kamu tahu, haram. karena antum memaklari perkara yang al-ithm wal udwan. Kalau kamu tahu ya, kalau kamu enggak tahu enggak ada masalah. Antum bisa menjadi maklarnya penjual, harus jelas kamu maklar penjual atau maklar pembeli atau dua-dua. Nah, harus transparan, jelas ada kesepakatan sebelumnya dengan mereka. Bolehkah kerja dari leasing? Leasing itu apa kira-kira? Lembaga finansial pembiayaan. Nah, seringkalinya yang kita tahu terkait leasing ini, Evan, selalu menggunakan jasa bank. Kalau sudah menggunakan bank, mesti ada yang ngaturin sepatunya. Tapi kalau antum murni dari kantongnya antum pribadi, tidak ada masalah. Selama tidak ada unsur riba padanya, barakallahu fiik. Paham tidak? Tahu di antara leasing yang mungkin bisa antum amalkan dari kantong pribadi dan itu halal. Mau tahu tidak? Tak kasih peluang bisnis. Antum perhatikan Ivan-Ivan Tegal ini paling suka ganti motor baru. Atau ganti motor lah, kalau bekara baru. Tapi resiko ya Pak, namanya syiah dan resiko. Sudah. Antum membuka jasa leasing, pembiayaan. Boleh ya Pak, yang memerlukan motor atau apa, harga motor 20 juta ke bawah, ngomong sama saya. Masya Allah. Oh gitu ya? Tunai apa? Ya enggak sih. Kredit. Nah, diangsur. Jangan cari kan? Ya gitu. Apa Ustaz? Ana minta bantuannya, ana perlu motor. Motor apa? Kan gitu, motor apa ini? Motor gini. Tunggu sebentar. Sudah, antum ini percaya sama ini orang, apa namanya sama ikhwan satu ini yang bukan orang yang penipu. Sudah. Tunggu sebentar. Antum kulaan dulu. Kulaan motor tadi. Saya dipahami ya? Setelah kulaan antum ambil, antum kuasai motor tadi itu, sudah. Antum keluarkan dari showroomnya, baru antum akad sama dia. Ini motornya sudah ada. Sekarang kita bikin akad. Ini motor harganya dari showroom ialah 17.500. Saya jual kepada antum 22.500 tempo setahun. Atau antum bikin angsuran, antum bisa mengatur setiap bulan sekian. Ketemunya 3 tahun sekian. Dari 17.500 menjadi 25 juta. Adalah ketentuannya antum tidak boleh menambah nominal atau penalti dan segala macam ketika dia enggak mampu stop. Deal. Nih motornya, ini kuncinya. Sudah. Nanti kepengurusannya ada sama antum. Kemudian kunci ini motornya, ini kuncinya, kan gitu ya. Selebihnya apa yang belum? STNK-nya, BPKB-nya, urusan di sana, urus sana. Ini jangan ada masalah karena bukan terkait dengan masalah barangnya, itu terkait dengan surat menyuratnya. Kalau itu urus dengan namanya. Yang penting motor sudah, kunci sudah, kasihkan semuanya, nggak ada yang harus kita. Anda menerima tiap bulan. Kok anu? Hehehe, bayar. Alhamdulillah, belum bisa gini. Hair, insya Allah. Oh ya, bayar. Jangan denda riba. Itu risikonya. Risikonya pertama dia gagal beli barang. Apa Ustaz? Ternyata setelah saya rebukan dengan istri, dia nya enggak berani Ustaz. Apanya fatal? Ya khair insyaallah. Allah. Ini jadi milik kamu. Tunggu pembeli yang lain. Nah gitu ya. Setelah selesai ketika terima angsuran sama dengan dia utang sama antum. Ketika enggak mampu, kasih tenggang waktu. Itu wajib. Atau kamu ikhlas. Itu hukumnya afdal. Dipahami? Seperti itu. Zen. Tapi ya tadi ada resikonya. Tahu-tahu ketemu orang penipu sih, mana lagi. Makanya dicek dulu. Ini orang siapa nih? Kamu kenal apa sih? Dan itu ada, sudah berlaku. Ada ikhwan kita di Surabaya seperti itu. Masya Allah. Dan saya ngambil satu dari itu. Dan saya bilang sama dia, tidak usah menunggu sampai sekian kali ngasur. Saya mampu, tak beresin. Udah, tambah senang dia. Angsuran 3 tahun, dihatamkan selama setahun. Senang dia. Karena yang diinginkan adalah kemudahan dari dia selama setahun dan dia syar'i. Biasanya kalau yang barang baru kadang susah. Dia belum tak kasih tahu solusi yang tadi. Kalau baru susah, Ustaz, harus menggunakan KTP-nya langsung orang pasti yang gitu. Jadi atur ya, yang penting antum beli dulu. Nah, terkait dengan masalah itu nanti kita, yang penting barang antum ambil, kunci antum ambil, serahkan kepada penjualnya, dia ngurus sendiri kepada yang bersangkutan terkait dengan nama motor tadi. Jadi aturlah barulah. Nah, kalau enggak, ya jual beli yang segini. Dan laris manis. Saya tanya antum, sudah berapa ini? Ada mungkin 40 orang. Lumayan kan, 40 orang loh itu. 40 orang, enggak ikhwan sih, ikhwan sih yang lainnya, 40 orang. Misalkan satu motor saja harga 15, kemudian diangkat jadi 20 juta, 5 juta digantikan 40, curup. Rongapus itu, lumayan. Kan enggak semuanya sama, ini ada yang sekian, artinya kan ada apa namanya, susi silang. Ini selesai, ini baru mulai. Itu uangnya terus ngalir. Masya Allah, dia bisa umrahkan dia, keluarganya, segala macamnya. Expendernya nggak sanggup dia. Ya kan tekan uangnya itu, kalau asalkan betul kan motor besar itu. Yang ini yang 20 terbawah. Ya motor, gitu ya. Dan yang punya fulus silakan antum berpikir keras untuk itu. Ana yakin kalau ada ikhwan kita yang masya Allah seperti itu, ana ikhwan Tegal nyusul ya. Itu yang masya Allah itu dia memberi kemudahan kepada orang lain. Syar'i. Jam biru lagi. Ya, kurang 7 menit. Paskan jam 8. Duh. Sudah. Mau tanya, kalau kita membeli mobil atau motor dengan pinjam di bank, di mana prosesnya syar'i? Ah, tak mungkin. Ini paling berandai-andai aja ini. Andaikan syar'i. Qadar Allah, setelah beberapa kali angsuran, konsumen atau peminjam tadi butuh uang. Mobil telah dijual. Mobil telat apa? Tersebut apa? Tersebut dijual, apakah boleh? Ya boleh, barang yang sudah antum terima itu miliknya antum. Terserah antum mau ngapain setelah itu, mau dipakai, ya boleh, direntalkan, ya boleh, sewakan juga boleh, antum jual lagi juga boleh. Itu sudah miliknya antum pribadi, bukan miliknya bank atau miliknya penjual. Makanya yang syar'i, kunci kasihkan, SNK kasihkan, BPKB kasihkan, terus barangnya kamu, terserah nanti mau diapain. Yang penting ente setor kepada anak. Ayo. Paham tidak? Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala bissawab. Yes. Ada waktu 5 menit. Ya lagi yang lain. Peternak ini berarti konsumennya dia. Tadi itu poinnya ya, kalau tadi itu pemain yang independen, bukan wakilnya pabrik, bukan cabangnya, bukan agennya, bukan maklarnya, nah boleh. Kesana dulu, customer dulu, baru ke masing-masing konsumen dia tadi. Tapi kalau dia sebagai agen, agen-agen resmi, wakil resmi, maka boleh ke sana langsung atau langsung ke sana enggak ada masalah. Dengan perincian. Ya kan ada kesepakatan sebelumnya. Ada omongan sebelumnya, kan gitu ya. Ke sana ngomong saya sebagai agen. Kan ada nanti aturan perakin. Saya sebagai wakil, ada aturan perwakilan. Saya sebagai maklar, ada perjanjian sebagai seorang maklar. Itu ada omongan sebelumnya, ada kesepakatan sebelumnya. Beres, jelas, baru berjalan. Kalau tidak ada, maka dia pemain lepas, independen. Maka harus terima barang terlebih dahulu, baru dia jual kepada pelanggan-pelanggan dia, peternak-peternak. Wallahu a'lam. Yes? Kurang 3 menit. Langsung, tambah diundi. Tambah diundi. Langsung. Tidak ada masalah. Kayak tadi. Iya. Baru pas pembelian yang kelima, gratis satu. Namanya langsung, tambah diundi. Tidak ada masalah. Paham tidak? Beli chicken Al-Kaf. Masya Allah. Borong dia. Masya Allah, borong dia. Sampai mungkin ada apa, hasilan atau mungkin mau ngasih makan di kawan sama sedih ini misalkan. Nah, disalahkan. Berapa nih? 100 buah. Oh, aku potong. Sudah 100. Nih, saya kasih imbuan 2 potong. Berapa nggak boleh? Berapa nggak boleh? Ya nggak masalah dia langsung. Nggak ada masalah. Atau dengan cara tadi itu. Dia pembelian 10 potong, 1 voucher, kali 1. Simen. Mau diambil langsung, boleh. Nah, juga boleh. Itu dia beli hajat, memang dia memang senang begitu atau memang ada hajat. Bukan ujuk-ujuk beli banyak dibuang-buang, tidak boleh. Ya, sudah dapat satu, punya satu, kumpulkan dapat 10 voucher. Nih, saya tukarkan 10 voucher. Kali itu dia gratis 10. Karena bukan 10, ada masalah. Yang penting enggak diundi. Hadiah langsung para tuan. Difaham insyaallah ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Saya kasih cukup sekian. Aktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.